Tidak mencari keberkahan kepada pepohonan. Wa inna la ilaha illallah, karena lafaz la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, tanfi kulla ilahin siwallah, dia menafikan semua sesembahan selain Allah. Wa tanfi al-uluhiyah amma siwallah azza wajalla, dan menafikan seluruh bentuk uluhiyah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Fakadzalikal barakah, demikian juga dengan keberkahan. La takunu min ghairillahi subhanahu wa ta'ala, keberkahan tidak bersumber dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Al barakatu min Allah, keberkahan itu berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak boleh kita mencari keberkahan dari selain Allah. Ya. Ini. Nah, itu perlu diingat. Keberkahan itu bersumber dari Allah tabaraka wa ta'ala, bukan dari yang lainnya. Maka tidak dibenarkan kita mencari keberkahan kepada pohon, batu, dan sebagainya. Nah, Al-Ashirah yang ke-10, annahu halafa 'ala al-hudya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersumpah atas sebuah fatwa. Wa huwa la yahlif illa limaslahatin. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah bersumpah kecuali karena adanya sebuah maslahat. Maka diterangkan oleh Syekh Muzaimin rahimahullah taala, ai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam halafa 'ala al-hudya fi qawlihi qultum wa hadhi nafsi bi yadi. Bahwasanya Nabi SAW bersumpah atas sebuah fatwa di dalam sabda beliau, kultum walladhi nafsi biyadi, kalian telah mengucapkan demi yang jiwaku berada di tangannya ini. Maka wan Nabi SAW la yahlifu illa limaslaha, Nabi SAW tidaklah akan bersumpah kecuali karena ada kemaslahatan. Artinya di sini kita diajarkan untuk tidak bermudah-mudahan dalam bersumpah. Wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan kamu taati setiap orang yang mudah bersumpah. Halaf mahin. Demikian. Artinya, jangan kita bersumpah kecuali karena ada sebuah maslahat, dan ini sudah diterangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Au daf'i madarrah au mafsadah, atau dalam rangka untuk menolak madarat dan mafsadat. Falaysa liman yahlif ala ayyi sababin yakun. Dan Nabi SAW bukan termasuk orang yang mudah bersumpah oleh semua sebab, oleh sebab apapun juga. Tidak. Nabi SAW pasti bersumpah karena ada suatu sebab yang mengandung maslahat. Kama hiya adatu ba'dina, sebagaimana kebiasaannya sebagian manusia. Kebiasaan sebagian manusia sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Nah, demikian. Walaupun dalam perkara yang tidak penting, walaupun dalam perkara yang tidak penting, terkadang mereka bersumpah. Nah, dan ini juga kebiasaan bangsa Arab. Ya, mereka mudah sekali bersumpah. Nah, maka di sini diingatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-Hadi Asyarah yang ke-11, anna syirka fihi asgharu wa akbar, bahwasanya kesyirikan ada yang kecil ada yang besar. Kenapa? Li'annahum lam yartaddu bihada, karena mereka para sahabat ketika meminta kepada Nabi untuk dijadikan adanya Dhatu Anwar, mereka tidak menjadi murtad dengan perbuatannya. Ya. Permohonan mereka tidak menyebabkan mereka murtad. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka tidak terjatuh ke dalam syirik akbar. Nah. Kenapa? Karena mereka belum berbuat, baru meminta. Demikian. Maka diterangkan oleh Syekh Muzaimin rahimahullah taala, "Haitsu lam yaqdubu ja'ala dzatil anwar li ibadatiha." Di mana mereka tidak meminta untuk dibuatkan Dhatu Anwar untuk beribadah kepadanya. Bal litabarruk biha. Akan tetapi mereka meminta Dhatu Anwar hanya untuk tabarruk dengan pohon tersebut. Ya. Wa syirku fiha asghar wa akbar. Dan kesyirikan di dalamnya ada yang besar, ada yang kecil. Wa fi khafi wa jali. Di dalamnya ada yang khafi, ada yang samar. Wa jali, ada yang nampak jelas. Ya. Wa syirkul akbar, maka syirik yang besar perbedaannya adalah ma yukhrijul insan minal millah. Sesuatu yang bisa mengeluarkan insan dari agama. Wa syirkul asghar ma duna dzalik, sedangkan syirik kecil di bawah daripada itu. Tidak demikian kondisinya. Lakin kalimat ma duna dzalik, akan tetapi sekali lagi kalimat ma duna dzalika ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Laisa mizanan wadhihan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalimat ma duna dzalika bukanlah sebagai tolak ukur yang pasti, tolak ukur yang jelas. Ya. Karena kalimat duna sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu, bisa bermakna lebih kecil, bisa bermakna apa? Ya, selain itu. Ya. Walidzalika ikhtalafal ulama fi dhabiti syirk al-asghar 'ala qawlayn. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat tentang dhabit, batasan-batasan syirik yang kecil ini, menjadi dua pendapat. Dan sudah sering saya ingatkan bahwasanya dhabit berbeda dengan qa'idah. Ya. Kalau qa'idah ini bersifat umum, bisa mengenai semua permasalahan. Tapi kalau dhabit, dia pada satu masalah saja. Ya. Batasan-batasan yang mengenai satu masalah, itu namanya dhabit. Tapi kalau qa'idah, itu batasan-batasan yang mengenai semua permasalahan. Ya. Lebih umum sifatnya. Itu qa'idah. Nah, sehingga dhabitnya apa? Al-qulul awal. Dan perbedaan itu bisa dicari atau bisa kita pelajari dalam ilmu usul fiqih. Ya, dalam qaidul fiqhiyah. Nah, al-qulul awal, pendapat yang pertama, anna syirkal asghar kullu syai'in atlaqa syari'u 'alaih. Bahwa syirik kecil adalah segala sesuatu yang dimutlakkan oleh syariat pada perkara tersebut. Annahu syirkun, bahwasanya perkara tersebut adalah kesyirikan. Ini syirik kecil. Wa dallatil nusus ala annahu laysa min al-akbar. Yang kedua, batasannya, dan nas-nas, dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya itu bukan termasuk syirik yang akbar. Ini batasannya. Sesuatu dikatakan syirik asgar. Kapan? Ketika syariat memutlakannya. Pertama. Kedua, ketika nas-nas yang ada tidak menunjukkan bahwasanya itu syirik akbar. Maka dia menjadi syirik asgar. Contoh, misal, man halafa bighairillah faqad asyraka. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia syirik. Ya, di sini mutlak. Nabi tidak menyebutkan syirik besar atau syirik kecil. Ya, dimutlakan di sini. Berarti apa? Pertama, kullu syai'in atlaqa syari' 'alaihi annahu syirik. Ketika syariat memutlakkan bahwasanya itu syirik saja, maka dia masuk kepada syirik asghar. Ya. Baik. Kedua, dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya itu bukan termasuk syirik besar. Sama. Maka kata Syekh Muhammad fa syirku huna asghar. Maka kesyirikan yang dimaksud dalam hadis ini adalah asghar, syirik kecil. Kenapa? Li annahu dallatin nusus ala anna mujarradal halaf bi ghairillah la yukhrij minal millah. Karena dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya mujarradul halq, seseorang hanya sekedar bersumpah dengan nama selain Allah, maka tidak mengeluarkan dari agama. Ini, ketika tidak mengeluarkan seseorang dari agama, berarti apa? Dia bukan syirik akbar. Al-Qulusani, pendapat yang kedua mengatakan anna syirkal asghar, bahwasanya syirik yang kecil, maka nawasilatan lil akbar. Dinamakan syirik asghar itu adalah maka nawasilatan lil akbar, ketika dia menjadi wasilah bagi yang besar. Ketika dia menjadi wasilah bagi yang besar, maka dia dinyatakan syirik asghar. Wa illam yutliq asyar'u alaihi isma syirk. Dan jika syariat tidak memutlakkan pada perkara tersebut dengan nama syirik akbar, apa? Tidak memutlakkan, ketika syariat tidak memutlakkan pada perkara tersebut isma syirk, nama syirik. Nah, maka ini juga menjadi syirik asghar. pertama menjadi wasilah bagi syirik akbar, kedua syariat tidak memutlakkan, tidak menamakannya dengan nama syirik, tidak menamakannya sebagai nama dengan nama syirik, maka dia menjadi syirik asghar. Contoh misal ayatamidal insan ala syai'in, seperti seseorang yang bersandar pada sesuatu, ka'timadihi ala Allah, seperti bersandarnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, lakinnahu lam yattakhidhu ilahan, akan tetapi dia tidak menjadikannya sebagai sesembahan. Fahada syirkun asghar, maka ini adalah syirik yang kecil. Kenapa? Li'anna hadzal i'timad alladhi yakunu ka'timadihi 'ala Allah yu'addi bihi fi an-nihayah ila syirkil akbar. Karena perkara penyandarannya ini yang dia seperti menyandarkan diri kepada Allah akan menghantarkan dia pada hujungnya, pada akhirnya kepada syirik akbar. Ya. Ketika seseorang bersandar kepada sesuatu seperti dia menyandarkan diri kepada Allah. Seseorang bersandar, ini maksudnya bertawakal pada sesuatu seperti dia bertawakal kepada Allah, yang dengan tawakalnya itu menghantarkan dia ujung-ujungnya, menghantarkan dia kepada syirik akbar. Berarti apa? Berarti syirik asghar. Karena ujungnya adalah syirik akbar. Ya. Nah, ini yang dinamakan dengan wasilah lil akbar. Wasilah untuk menjadi besar. Wa hadza ta'rif awsa' min al-awwal. Maka definisi yang kedua ini lebih luas daripada definisi yang pertama. Ya. Ketika menjadi wasilah bagi sesuatu, bagi syirik yang besar, kemudian syariat tidak menamakan dia sebagai syirik, dimutlakan saja. Ya. Tetapi nanti ujungnya kepada syirik akbar. Nah, berarti apa? Berarti ini syirik asghar. Karena ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti jatuh pada syirik akbar. Nah, tapi kalau dari awal sudah dinyatakan ini syirik akbar, ya sudah jelas, kelihatan. Ya. Tapi kalau di ujungnya baru kelihatan ini jatuhnya pada syirik akbar, oh berarti yang sebelumnya syirik asghar. Demikian. Ya. Jadi, kenapa definisi yang kedua ini lebih luas? Li'anna al-awwal yamna an tutliqa 'ala syai'in annahu syirkun illa idza kana ladaika dalil. Dikarenakan yang pertama tadi menghalangi engkau untuk menamakan sesuatu bahwa itu syirik. Kecuali jika apa? Jika di hadapanmu ada sebuah dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah syirik. Ini. Wasani yang kedua, yaj'al kulla ma kana wasilatan li syirki fa huwa syirik. Yang kedua, menjadikan segala sesuatu yang menjadi wasilah kepada kesyirikan sebagai syirik. Segala sesuatu yang menjadi wasilah, menjadi media kepada kesyirikan, maka dia adalah syirik. Nah, warubama naqul ala hadha ta'rif, dan terkadang kita akan mengatakan dengan definisi seperti ini, innal ma'asi kullaha syirkun asghar, bahwa kemaksiatan semuanya adalah syirik kecil. Semua kemaksiatan itu adalah syirik kecil. Kenapa? Li'annal hamil 'alaihal hawa. Karena yang mendorong, membawa dia untuk berbuat maksiat adalah hawa nafsu. Ya. Waqad qala ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya. Wa adallahu Allah 'ala 'ilm. Afara'aita, beritahukan kepadaku, man ittakhadha ilahahu hawahu, tentang orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Wa adallahu Allah 'ala 'ilm, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Lihat kata Syekh Muhammad, walihada atlaqan Nabi SAW asyirka ala tarikis salah. Berdasarkan ini Nabi SAW memutlakkan kesyirikan kepada orang yang meninggalkan sholat. Lihat, orang yang meninggalkan sholat maksiatin, ya. Tapi dinamakan oleh Nabi apa? Syirik. Kenapa? Karena dasarnya apa? Mengikuti hawa nafsu. Dasarnya apa? Mengikuti hawa nafsu. Ma'anahu lam yusyrik, padahal orang itu tidak berbuat syirik. Hanya saja apa? Meninggalkan sholat. Apa itu? Faqala Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri. Ya. Perbedaan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Ya. Disebutnya apa? Syirik. Ya. Apa itu? Tarkus shalah. Meninggalkan shalah. Nabi menyebutnya meninggalkan shalah dengan apa? Dengan syirik. Lihat. Nah, ini apa? Ini diambil dari definisi yang kedua tadi. Makanya definisi yang kedua ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin apa? Definisi yang lebih luas. Syirik kecil itu adalah sesuatu yang menjadi penghantar kepada yang besar. Nah, dan syariat tidak menamakannya dengan nama syirik. Ya. Maka dia apa? Syirik kecil. Kalau syariat menamakannya dengan syirik, maka dia bisa menjadi syirik besar. Baik. Wa fal hasil, maka kesimpulannya kata Syekh Ibnu Utsaimin, annal muallif rahimahullah yaqul, bahwasanya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan, inna syirka fihi akbar wa asghar, bahwasanya kesyirikan itu ada yang besar ada yang kecil. Kenapa? Li'annahum lam yartaddu bihada, karena mereka tidak menjadi murtad dengan perbuatan ini, dengan permohonan mereka ini. Dengan permohonan ini mereka tidak menjadi murtad. Kalau seandainya mereka menjadi murtad, berarti apa? Meminta tabarruk, meminta pohon untuk bertabarruk, itu berarti apa? Syirik akbar. Ya. Memintanya adalah syirik akbar. Karena syirik akbar apa? Mengeluarkan dari Islam. Wasabat tawajhu dalik, dan sudah lewat sisi pendalilannya atau sisi apa istimbatnya. Ya. Baik. Demikian juga ada istilah syirik itu al-jali wal khafi. Syirik yang nampak dengan syirik yang tersembunyi. Ya. Bagaimana bisa membedakannya? Fadahduhum qala, sebagian ulama mengatakan innal jaliyya wal khafiyya wal akbar wal asghar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya perbedaan syirik yang jali dan khafi adalah syirik yang besar dan kecil. Artinya yang jali itu besar, yang khafi adalah yang kecil. Gitu. Sebagian ulama memberikan pengertiannya seperti ini. Definisinya seperti ini. Wa ba'dhum qala, sebagian lain mengatakan al-jali ma dhahara lin-nas min asghar aw akbar. Syirik yang jali adalah yang tampak bagi manusia. Orang bisa bedakan min asghar aw akbar, dari yang kecil dari yang besar. Ketika bisa dibedakan mana yang kecil mana yang besar, berarti ini jali. Syirik yang jali. Seperti apa? Kan halaq bi ghairillah, seperti bersumpah atas nama selain Allah. Ya. Yeah. Wasujud li sanam, seperti apa? Seperti sujud kepada berhala. Berarti ini apa? Ini syirik yang jali. Ya. Yeah. Syirik yang jali yang tampak. Karena jelas, ya, yeah, bersumpah atas nama selain Allah jelas ya. Yeah. Karena dia menyebutnya nama selain Allah. Atau menyembah sujud kepada berhala, jelas perbuatannya sujud di situ. Ya. Nah, berarti itu jali. Ini kata sebagian ulama. Wal khafi, sedangkan khafinya apa? Ma la ya'lamuhu an-nasu min asghar aw akbar. Sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia apakah dia syirik kecil atau syirik besar. Contohnya apa? Riya. Contohnya seperti riya. Tidak diketahui, karena riya bisa terjadi pada syirik akbar atau syirik asghar. Iya. dia bisa terjatuh pada syirik akbar ataupun asghar, tergantung dari apa? Dari tujuannya. Kalau tujuannya semata-mata murni untuk mendapatkan pujian dari seseorang, berarti apa? Syirik akbar. Ya. Tapi kalau apa? Kalau dia meniatkan karena Allah hanya saja, dengan itu juga dia mengharapkan apa? Pujian dari manusia. Berarti apa? Jatuhnya asghar. Ya. Nah, ini atau wa'tiqad anna ma'a Allah ilahan akhar, atau seperti keyakinan bahwasanya bersama Allah ada sesembahan yang lain. Nah, ini termasuk syirik yang khafi kata sebagian ulama. Karena apa? Karena bisa jadi keyakinan itu bersumber dari kebodohannya, bisa jadi karena memang dia meyakini seperti ini. Ya. Baik. Wa qad yuqal innal jaliya man jana anhu wa dhahara qawluhu syirkan. Ada juga yang mengatakan bahwa syirik yang jali adalah manjana amru, yaitu sesuatu yang telah tampak perkaranya, wa dhahara qawluhu, dan telah tampak kondisinya bahwasanya itu adalah syirkan, walaupun asghar, walaupun dia adalah syirik asghar, syirik kecil. Wal khafi, sedangkan syirik yang khafi masih wadalika, yang selain daripada itu. Nah, ini perbedaan dari apa? Definisi syirik jali dan khafi. Nah, sekarang yang jadi persoalan dari Syekh Ibnu Utsaimin, wa ayyuhum alladzi la yughfar? Mana dari keduanya yang tidak diampuni oleh Allah tabarak wa ta'ala? Mana yang tidak diampuni? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, inna syirka la yaghfiru billah walau kan asghara. Kata Syekhul Islam, sesungguhnya kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah walaupun dia syirik asghar. Kata Syekhul Islam apa? Kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah walaupun dia apa? Syirik asghar. Kenapa? Li'umumi qawlihi, berdasarkan pengumuman firman Allah Ta'ala dalam surah Nisa ayat 116. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Ya. Umum sifatnya di sini. Ya. Kenapa? Karena ayyushraka bihi muawwal bi masdar, ya, ditakwil dengan masdar. Menjadi nakirah. Takwilannya nakirah kan? Ya. Ketika takwilannya menjadi nakirah, nakirah fi syakin nafi tufidu atau umum. Karena ini kalimatnya konteksnya nafi. La yaghfiru, konteksnya nafi di sini adalah nafi. Ya. Berarti nakirah fi syakin nafi tufidu umum. Maka berdasarkan ini Syekh Islam mengatakan apa? Bahwasanya kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah walaupun dia kecil. Nah, wa ayyu syuraka bihi muawwal bi masdar. Karena kalimat ayyu syuraka bihi dia muawwal bi masdar, ditakwilkan dengan masdar. Masdar dari ayyu syuraka bihi apa? Takdiruhu syirkan bihi, kesyirikan. Ya. Ya, syirkan bihi. Berarti apa? Nakirah. Ya. Wa huwa nakirah fi syakin. Berarti nakirah dalam konteks nafi, karena ada kalimat nafi la yaghfiru, ya, kalimat la adalah nafi di sini, ya, la yaghfiru, kalimat nafi fa tufidul umum, fa yufidul umum, maka memberikan faedah umum. Ya, baik. Wa qala ba'du ulama, sebagai ulama mengatakan inna syirka aslah dan sebagian ulama lagi mengatakan bahwa syirik yang kecil masuk ke bawah, di bawah al-musyrik. Maksudnya apa? Di bawah kehendak Allah, kalau Allah kehendaki Allah akan mengampuninya, dan kalau Allah kehendaki Allah akan menghadapnya. Wa innal murad bil qawli ayyushraka bihi asyirkul akbar. Karena yang dimaksud dengan ayyushraka bihi adalah asyirkul akbar, syirik yang besar. Ama syirik asghar, ada pun syirik kecil, kata syirik fa innahu yughfar, maka syirik yang kecil itu diampuni. Kenapa? Karena la yukhrij min al-milah. Karena syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama. Berarti permasalahan ini aja permasalahan yang pelik, ya. Permasalahan yang rumit, yang butuh bagi kita untuk menelaah lebih baik. Nah, ya, jadi perkara kesyirikan, perkara tauhid itu perkara yang rumit, yang harus kita setiap hari mempelajari. Ya, tidak boleh lepas. Ya. Kalaupun sudah selesai, usaha untuk bintang lagi, bintang lagi, bintang lagi. Ya. Kenapa? Karena orang selalu bisa dengan mudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ini. Baik. Wa ala kullin berarti apa? Ala kullin, ya, bagaimanapun juga, wa sahibu syirkil asghar ala khata. Maka pelaku syirik kecil berada di atas bahaya yang besar. Wa huwa akbar min kabair dzunub. Karena syirik yang kecil ini lebih besar dari dosa-dosa besar. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi shadiqan. Sungguh kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau sampai aku harus bersumpah atas nama Allah dengan kedustaan, itu lebih ringan, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah walaupun dosa. Ya. Walaupun apa? Jujur. Lebih aku cintai daripada aku bersumpah atas nama selain Allah walaupun itu jujur di sini. Ya. Dan sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Nah, tentang apa ucapan Ibnu Mas'ud ini, mana yang harus kita lakukan, ya? Apakah bersumpah jujur atas nama Allah atau bersumpah ketika seseorang ini dikenal kedustaan, ya? Apakah kita minta dia untuk bersumpah atas nama Allah walaupun dia dosa, atau dia kita minta untuk bersumpah atas nama selain Allah sehingga dia jujur, ya? Tetap kita memintanya apa? Bersumpah atas nama Allah, karena agar dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Kalau dusta, ini dosa besar. Ya, dosa besar. Min kabairin dzunub. Tetapi kesyirikan walaupun kecil, akbar min kabairin dzunub. Begitu kaidahnya, ya. Sehingga tetap kita harus meminta dia bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia harus dusta. Walaupun dosa sudah dikenal, tetap doa. Ya. Enggak apa-apa, kita minta bersumpah. Ya, walaupun dia dusta. Nah, daripada kamu bersumpah atas nama Allah atau sama Rasul, mau? Nah, kemudian dia nggak berani, nggak berani atas nama Allah dan sama Rasul, dia berat saya. Nah, berarti apa? Walaupun dia jujur di situ, tapi kita tidak boleh meminta juga bersumpah atas nama selain Allah. Ya, nah, demikian. Kenapa? Karena agar dia tidak terjatuh ke dalam syirik, kesyirikan. Ya, demikian. Nah, demikian ikhwati azani, azakumullah, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Aku lupa oleh hadar sallallahu alaikum wa lisan muslimin wa muslimat alhamdulillah wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.